akan kau peluk, hati kita bersatu. Jika ku belai punggungmu, berdiri bulu romaku, dan kita pun terharu. Berjalan di kiri, mengusap pipi.